الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab syarah Al-Usul Tsalatsah karya Syekh Fauzan hafizahullahu taala, di mana kita telah sampai pada pembahasan yaitu perkataan Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang sebelumnya kita telah membahas perkataan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi la hadhihi surah lagafathum," yaitu ya, ketika sedang membahas tentang surat Al-Asr, Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa di surat ini ya telah cukup hujjah bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan sebab-sebab kebahagiaan dan sebab-sebab kecelakaan, sebab-sebab celakanya seseorang di dunia dan di akhirat. Maka ya, surat ini sudah cukup untuk sebagai hujjah. Akan tapi perincian terhadap apa saja sebab-sebab yang mencelakakan tersebut dan sebab-sebab yang membahagiakan, yang membuat seorang hamba bisa sukses di dunia dan di akhirat, maka itu semua diterangkan secara terperinci di keseluruhan Al-Quran, surat-surat yang lainnya. Maka sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala, bahwa perkataan Syafi'i ini tidak berarti ya surat-surat yang lainnya dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW itu tidak dibutuhkan. Kemudian kita sampai pada perkataan Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, "Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal wa'ad-dalilu fa'alam annahu la ilaha illallah wa'astaghfir li dhanbik walil mu'minin fabada bil ilmi qabla al-qawli wal-amal." Maka di sini Al-Bukhari berkata, menyebutkan sebuah bab, beliau membuat sebuah bab di kitab beliau Sahih Bukhari, "Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal," ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, wastaghfir li dzambik walil mu'minin," dan mintalah ampunan atas dosa-dosamu dan dosa-dosa kaum mukminin. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah, ini ilmu berarti qabla al-qawli wal amal, sebelum beramal, yaitu meminta ampunan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Bukhari huwa al-imamu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Ya, yang dimaksud al-Bukhari di sini adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, nisbah ila Bukhara baldah fil masyriq. Ya, ini nisbah terhadap kota Bukhara, sebuah kota di Al-Masyriq. Al-Masyriq, kalau orang Arab menyebutkan Al-Masyriq itu berarti daerah Khorasan. Dan Bukhara itu ya di daerah-daerah Uzbekistan. Sehingga itu berarti bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bukan orang Arab. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada Al-Imam Al-Bukhari ya sebagai ahli hadis Jabalul Hif, sebagaimana yang disebutkan di oleh Syekh di sini, imamu ahli hadis wa Jabalul Hifzi rahimahullah. Beliau adalah imam ahli hadis dan gunungnya hafalan, ya tidak hanya sekedar hafalan akan tetapi ya pemahaman. Sahibus sahih alladhi huwa sahul kutub ba'da kitabillah, yaitu ya, penulis dari kitab sahih yang itu adalah kitab yang paling sahih setelah kitabullah azza wa jal. Maka ya kitab sahih Bukhari disebutkan oleh para ulama kitab yang paling sahih setelah kitabullah, kemudian setelah itu sahih Muslim. Walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa Sahih Muslim itu lebih bagus ya daripada Sahih Bukhari. Jadi kalau dilihat dari segi ya derajat hadis, maka syarat Imam Bukhari untuk menilai sahih tidaknya hadis itu lebih strict daripada Imam Muslim, lebih ketat daripada Imam Muslim. Itu mengapa ya hadis-hadis beliau hadis-hadis yang dituliskan oleh beliau, yang dicatat oleh beliau di kitab Sahih Bukhari, itu lebih lebih sahih ya daripada Imam Muslim, daripada Sahih Muslim. Akan tapi sebagian ulama kemudian menilai bahwa kitab Sahih Muslim itu lebih utama atau lebih bagus dari sisi ya urutan bab, dan dari sisi ya bahwa semua hadis-hadis yang semakna itu disatukan, berbeda dengan Imam Bukhari di kitab beliau Sahih Bukhari, hadis-hadis yang bisa jadi semakna itu kita temukan, kita akan bisa jadi kita akan temukan di dua tempat yang berbeda. Dan ya itu karena Imam Bukhari ya memperhatikan topik, ya Imam Bukhari memperhatikan topik. Akan tetapi Imam Muslim memperhatikan ya disatukan riwayat-riwayat yang ya yang matanya sama. Maka ini menunjukkan bahwa mufadalah antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu memang diperselisihkan oleh para ulama, walaupun ya pendapat yang lebih masyhur adalah bahwa Sahih Bukhari itu lebih utama, kemudian baru Sahih Muslim. Maka ini menunjukkan bahwa ya walaupun Sahih Bukhari adalah kita sebut ashahul kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah kitabullah Al-Qur'an, akan tetapi ya itu tidak kemudian menutup kemungkinan bahwa bisa jadi kitab lain lebih utama. Seperti misalnya menurut para ulama yang memilih pendapat bahwa Sahih Muslim lebih utama, ya, lebih afdol. Ala kulli hal, ya ini diantara faedahnya, diantara faedahnya mengetahui hal ini adalah kita menyadari bahwa manusia itu lemah, ya. Bahkan kitab yang dibilang ashahul kutub ba'da kitabillah, ya, kitab yang paling sahih setelah kitabullah ta'ala, itu masih memiliki yakni masih memiliki beberapa catatan di kalangan para ulama. Ya. Qaluhu al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal li'anna al-'amal la yanfa' illa idza kana mabniyan 'ala ilmin. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan, karena amalan itu tidak bermanfaat kecuali jika dibangun di atas ilmu. Ammal amal al-mabni ala jahlin fa innahu la yanfa'u sahibahu bal yakunu wabalan wa dalalan 'alaihi yaumal qiyamah. Akan tetapi amalan yang dibangun di atas kejahilan, maka ini tidak bermanfaat bagi orang yang melakukan amalan tersebut. Bal yakunu wabalan wa dalalan, akan tetapi akan menjadi musibah dan ya akan menjadi ya suatu yang menyesatkan dia nanti pada hari kiamat. Fala budda ayyuqaddama ta'allumul ilmi qabla al-amal. Maka wajib untuk mengedepankan ya ta'allumul ilm, mempelajari ilmu sebelum beramal. Qaluhu wad dalil ay 'ala hadhi tarjamah qaluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Maksudnya adalah perkataan Al-Bukhari wad dalil, yakni dalil 'ala hadhi tarjamah, dalil terhadap judul bab ini ya yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Sahih Bukhari. Maka dalilnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik haitsu bada'a bil 'ilmi, di mana di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu terlebih dahulu. Wa qauluhu ta'ala wastaghfir hadha huwa al-'amal fa bada'a subhanahu bil 'ilmi qabla al-'amal. Maka di sini kemudian setelah memulai dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan. Maka ini menunjukkan bahwa amalan itu setelah ilmu. Ya, fa bada'a subhanahu bil 'ilmi qabla al-'amal, maka Allah memulai dengan ilmu sebelum amal, li'anna al-'amala idza kana 'ala jahlin fa innahu la yanfa'u sahibah. Karena amalan jika dilakukan di atas kejahilan, maka itu tidak akan bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Fa yabda'ul insanu bil 'ilmi awwalan tsumma ya'malu bima 'alimahu wa hadha huwa al-asas. Ya, maka seseorang itu memulai dengan ilmu terlebih dahulu, kemudian dia beramal, mengamalkan apa yang telah dia ketahuinya. Ini adalah asas, ini adalah kaidah fondasi dalam masalah ini. Ya, jadi perkataan Syaikh Al-Fauzan hafizahullah fa innahu la yanfa'u sahibah, bahwa amalan yang dilakukan di atas kejahilan, amalan yang dilakukan ketika seseorang belum tahu ilmunya, Ya, kemudian dia langsung melakukannya, maka ini tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa walaupun amalan tersebut kebetulan benar, dia tetap tidak berpahala, bahkan tetap berdosa. Karena telah melakukan sebuah amalan tanpa didasari oleh ilmu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa la budda ya ay ya'lam ay yata'allam qabla al-amal. Ya, wajib bagi kita untuk belajar terlebih dahulu kemudian baru beramal. Kemudian ya kita masuk pada bagian kedua dari matan al-usul tsalatsah ini, tsalatsu masail yajibu 'alal muslim ta'allumuha wal 'amalu biha, yaitu tiga masalah yang wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Kalau di bagian sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah menjelaskan empat masalah yang penting, empat poin yang penting yang harus kita ketahui, yaitu berilmu, beramal, berdakwah, kemudian bersabar. Maka kemudian sekarang di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan lebih terperinci apa saja yang harus kita ilmui dan harus kita amalkan dan harus kita dakwahkan dan kita harus bersabar ketika menimba ilmunya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Apa saja kita ingin tahu, ya, ilmu apa saja yang harus dipelajari. Tentunya seluruh ilmu syar'i, ya, seluruh ilmu syar'i masuk di situ. Akan tetapi kalau kita mau mengawali, ya, pembelajaran ilmu kita, kalau kita mau mengawali kita belajar ilmu syar'i ini, maka kita wajib untuk mendahului dengan, ya, poin yang paling penting, dengan ilmu yang paling penting. Ya, wajib bagi kita untuk mengawali dengan ilmu yang paling pokok, yang paling mendasar. Maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, menjelaskan kepada kita ada tiga yang wajib, ya, sebelum yang lainnya untuk kita ketahui. Ya, jadi ini dalam rangka untuk menjelaskan ilmu yang harus diketahui awal-awal, yang harus dipelajari oleh seorang hamba awal-awal, bukan kemudian mengetahui tata cara terperinci masalah zakat, masalah fikih muamalat. Ya, ada orang yang dia akidahnya atau sebelumnya belum ngaji, kemudian dapat hidayah ngaji gitu ya, hijrah istilahnya, kemudian bisa jadi dia ya, dosa yang dia lakukan selama belum hijrah adalah terjerumus pada riba. Kemudian setelah hijrah dia lebih sibuk dengan mempelajari secara terperinci masalah-masalah riba dan seterusnya. Ya, tentunya itu bagus. Akan tetapi kalau itu dilakukan dengan, ya, tidak memperdulikan belajar akidah yang lurus, padahal itu lebih penting. Ya. Kita tidak mengatakan bahwa belajar tentang riba itu tidak penting, itu penting, akan tetapi ada yang lebih penting untuk dipelajari terlebih dahulu, yaitu apa? Akidah. Yaitu permasalahan masalah tauhid terutama. Ya, karena akidah itu luas dan tauhid adalah bagian dari akidah. Tauhid adalah tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sebagian istilah terkadang tauhid juga sinonim dengan akidah, akan tetapi itu hanya sekedar istilah saja. Tapi kalau kita mau dudukkan, ya, akidah itu ilmunya luas, sedangkan tauhid itu adalah berbicara tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah yang paling penting, ya. Ilmu yang paling penting untuk kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita kemudian menyibukkan diri kita belajar tentang riba, belajar tentang nahwu, ya, belajar tentang sirah secara terperinci. Maka ya kita harus mempelajari akidah terlebih dahulu. Ya, pastikan bahwa tidak ada dosa kesyirikan atau, ya, pemahaman-pemahaman yang kita bawa dari zaman sebelum kita hijrah. Maka di sini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu 'ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihin." Ya, ketahuilah semoga engkau dirahmati oleh Allah bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga masalah dan mengamalkannya. Ya, tiga masalah yang akan disebutkan oleh Syekh itu adalah, ya, jawaban dari tiga pertanyaan kubur. Ya. Ya. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Akan tetapi, ya, walaupun tampak mudah, pertanyaan, tiga pertanyaan kubur ini ya butuh butuh ilmu ya, dan butuh penjelasan dan butuh dalil. Dan di matan ini al-sudut salasa, jawaban dari tiga hal tersebut dijelaskan secara secara global. Ya, ketika seorang thalib kemudian mempelajari ilmu akidah lebih lebih lanjut lagi setelah matan ini misalnya atau setelah kitab ini, maka dia akan mendapatkan ya semakin banyak perincian-perincian dan semakin banyak ya permasalahan, masail ya, akan tapi wajib bagi dia untuk memulainya dengan kitab yang ringkas terlebih dahulu supaya dia mengetahui gambaran besarnya terlebih dahulu tanpa ya, tanpa tersesat di masail-masail yang terperinci-terperinci sehingga dia cepat bosan untuk mempelajari akidah. Ya, maka di sini ya i'lam rahimakallah, perkataan beliau i'lam hadhil kalimah qulna fi ma sabaq anha kalimah yu'ta biha lil ihtimam bima ba'daha wa ma'naha ta'allam wafham wa tayaqqan. Perkataan penulis i'lam, ketahuilah, maka ini ya, kata ini seperti yang telah kita katakan sebelumnya bahwa ini adalah sebuah kata yang diucapkan untuk memberikan ya menunjukkan perhatian yang lebih kepada apa yang ada setelahnya. Ya, dan makna kata ini adalah ta'allam, pelajarilah, wafham, pahamilah, wa tayaqqan, yakinilah. Ya. Dan kebiasaan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau sering mendahulukan dengan perkataan ini, i'lam rahimahullah. Qaluhu rahimahullah, hadha du'a'un laka birrahmah. Wa hadha aydan kama sabaq fi anna al-mu'allim yambagi ayatalattaf ma'al muta'allim. Ya. Rahimakallah, semoga engkau merahmati Allah. Ini adalah doa ya untuk engkau ya, mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kepada engkau. Ya, dan telah kita sebutkan sebelumnya bahwa doa rahimakallah atau rahimahullah itu bukan hanya khusus untuk orang yang telah meninggal. Jadi, kalau kita ada orang yang mendoakan kita rahimakallah, maka jangan tersinggung ya. Jadi, qauluhu rahimakallah hadza du'aun laka birrahmah, ini mendoakan ya, kepada kita ya agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang ya yang tidak butuh rahmat Allah, yaitu mengapa doa ini sekali lagi bisa digunakan untuk orang yang masih hidup juga, akan tetapi kebiasaan, hanya sekedar kebiasaan, itu bukan, itu masalah adah, bukan masalah syarak ya. Kebiasaannya adalah ketika orang yang masih hidup hafizahullah atau hafizakallah, sedangkan orang yang sudah meninggal rahimahullah atau rahimahullah ya. Wa hadha aidan kama sabaq fi anna al-muallim yanbaghi an yatalattaf 'ala al-muta'allim. Maka ini isyarat bahwa ya seorang pengajar itu wajib untuk berlemah lembut dengan orang yang belajar, dengan muridnya. Wa yad'alahu wa yuraghibahu fa inna hadha min a'zami wasa'il at-ta'lim. Dan ya hendaknya seorang pengajar itu mendoakan murid-muridnya dan membuat mereka antusias terhadap ilmu yang sedang dipelajari. Fa inna hadza min a'zami wasa'il at-ta'lim, karena ini adalah termasuk wasilah mengajar yang paling besar ya, wasilah mengajar yang paling efektif untuk membuat murid itu bisa semangat mempelajari ilmu yang sedang dia pelajari. Wala yanbaghi lahu ay yuqabila al-muta'allim bil qaswah wasyiddah wal ghilzah ya. Dan hendaknya seorang pengajar itu tidak memperlakukan muridnya dengan ya sikap yang keras dan kasar. Li'anna hadha yunafiru 'anil 'ilm, karena ini akan membuat lari dari ilmu. Tsumma hadha aidan yadullu 'ala an-nusah min asy-syekh rahimahullah wa annahu yuridu an-nasiha wal manfa'ah wat tawjih as-sadid ya. Kemudian perkataan penulis rahimahullah di sini, ini juga menunjukkan ya ketulusan dari Syekh rahimahullah bahwa beliau itu ingin untuk menasihati, beliau ingin memberikan manfaat dan ingin memberikan pengarahan yang benar ya terhadap murid-muridnya. Maka ini adalah di antara adab guru terhadap murid sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, jelaskan sebelumnya, ada adab murid terhadap guru dan ada adab guru terhadap murid ya. Dan wajib bagi seorang pelajar untuk mengetahui dulu ya adab murid terhadap guru Ya, kemudian setelah dia menjadi pengajar, dia kemudian wajib untuk mempelajari adab guru terhadap murid. Kalau misalnya ketika dia masih murid, dia tidak memperhatikan adab murid terhadap guru, maka nanti apalagi kalau dia jadi pengajar, dia tidak akan memperhatikan adab guru terhadap murid. Ya, atau adab sebagai pengajar secara umum, tidak hanya kepada murid, akan tapi kepada sesama pengajar. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau misalnya dari awal dia tidak terbiasa untuk belajar adab terhadap guru, maka nanti kalau dia jadi pengajar, ya, anak ulang lagi, dia tidak akan terbiasa untuk memperhatikan adab terhadap murid dan kepada sesama pengajar. Akhirnya mudah mentahzir atau mudah menyindir, mudah mengobarkan medan perang dengan sesama pengajar, ya. Itu di antara contoh orang yang dia tidak memperhatikan masalah adab, dan itu bisa jadi karena sejak awal, sejak menjadi tulab, dia tidak memperhatikan masalah adab. Maka ya, ini tidak boleh, karena itu akan merusak nama dakwah dan tentunya itu akan merugikan dirinya sendiri. Ya, akan merugikan dirinya sendiri. Akan tetapi ketika seseorang itu terbiasa untuk memiliki adab sejak dia belajar pertama kali, kemudian dia menjadi pengajar, maka ya, insya Allah itu akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia untuk memiliki, ya, atau memahami adab yang terkait posisinya saat itu sebagai pengajar. Dan ya, adab-adab yang harus diperhatikan oleh pengajar itu lebih banyak daripada adab-adab yang harus diperhatikan oleh murid. Ya, walaupun di yakni di kitab-kitab, ya, kebanyakan ulama mengajarkan adab murid terhadap guru karena kitabnya ditujukan untuk para murid, gitu ya. Akan tetapi ya, adab guru, ya, adab seorang pengajar itu lebih banyak. Bagaimana harus mengatur keikhlasan, bagaimana harus mengatur supaya tidak hasad, bagaimana harus mengatur supaya tidak kiber, bagaimana harus melakukan dakwah, ya, bagaimana fikih dakwah, itu juga ada. Bahkan itu satu cabang ilmu tersendiri. Bahkan itu merupakan satu cabang ilmu tersendiri, termasuk mengetahui mad'u, mengetahui jamaahnya, mengetahui kondisinya, mengetahui ya bagaimana cara yang paling tepat, media yang digunakan, dan seterusnya. Maka banyak sekali. Kalau murid tidak perhatikan itu, murid tugasnya belajar doang, gitu ya. Ya, jadi ini diantara contoh bahasan yang ada di bab adab pengajar yang tidak ada di bab adab murid. Contohnya adalah fikih dakwah. Contohnya adalah bagaimana ya berhubungan dengan sesama pengajar, ya, bagaimana adabnya supaya tidak ada keributan yang tidak perlu, gitu ya. Maka ini berat. Nah, karena itu wajib bagi seorang murid untuk memulainya terlebih dahulu dari awal. Kalau sejak jadi murid suka hasad sama orang, gimana kalau dia jadi pengajar? Ya, kalau jadi murid sudah kiber, gimana nanti kalau sudah jadi pengajar, gitu kan? Maka harus dibiasakan sejak sekarang, sejak menjadi murid. Kemudian qauluhu annahu yajib, yang dimaksud wajib di sini al-wujub ma'ruf. Al-wujub ma'ruf 'inda al-usuliyyin wal wajib huwa asy-syai' alladzi la budda minhu. Ya, yang dimaksud wajib di sini ya ini termasuk hal yang ma'ruf di kalangan usuliyyin. Yang dimaksud wajib di sini adalah asy-syai' alladzi la budda minhu, sesuatu yang harus dilakukan, enggak boleh tidak. Tidak boleh, tidak. Waqad arrafahu al-usuliyyun bi annahu ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Dan para usuliyun telah mendefinisikannya bahwa wajib itu adalah sesuatu yang pelakunya itu akan diberikan pahala dan orang yang meninggalkannya akan diberikan hukuman. Wa aslul wujub fil lughah ats-tsubut wal istiqrar. Ya. Dan makna wujub di bahasa Arab itu adalah ats-tsubut wal istiqrar, yaitu keadaan tetap. Ya, sesuatu menetapi sebuah keadaan itu namanya wujub di bahasa Arab. Yuqal wajaba kadza ay tsabata wastaqarr. Ketika seorang Arab itu mengatakan wajaba kaza, maksudnya adalah sabata kaza, wastaqarra kaza. Qala ta'ala fil badan, fa idza wajabat junubuha ay saqatat 'ala al-ardi wastaqarrat maytatan ba'da zakaiha fakulu minha wa at'imu. Ya. Al-qani' wal mu'tar. Jadi misalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang badan, badan binatang yang dimaksud di sini ya, fa idza wajabat junubuha, ketika badannya itu roboh ke tanah, kemudian enggak gerak, menetapi di tanah gitu ya, istaqor, yani yastaqir, enggak gerak lagi, maka ya fakulu minha, maka makanlah dari binatang sembelihan tersebut, wa ya wa'imu, dan berikanlah makanan tersebut ke al-qani' wal mu'tar, yaitu orang yang tidak meminta dan orang yang meminta. Maka di sini ya wajabat junubuha yakni saqatat 'ala al-ardi wastaqarrat maytatan ba'da zakaiha, yaitu badan binatang tersebut setelah disembelih dia kemudian tidak bergerak lagi, yakni sudah mati gitu ya, sudah bisa dimakan. Faqaluhu yajibu 'alaina yadullu 'ala anna al-amr laysa min babil istihbab man syaa fa'ala wa man syaa tarak. Maka perkataan penulis di sini wajib ini menunjukkan bahwa perkara yang akan disebutkan beliau tersebut laisa min babil istihbab, bukan termasuk perkara sunnah, akan tetapi bukan termasuk perkara sunnah, barang siapa yang pengen melakukannya maka dia melakukannya, barang siapa yang pengen meninggalkannya maka meninggalkannya, tidak, akan tetapi bal amr min babil ilzam min Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi perkara yang akan beliau sebutkan tersebut ya yaitu wajibnya mempelajari tiga hal yang akan beliau sebutkan tersebut ya, itu termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa hadzal ijab min qibali syekh, bukanlah kewajiban ini dari syekh sendiri, wa inna ma huwa min qibalillahi azza wajal fima anzala fil fima ya unzila fil kitabi was sunnah min ilzam al ibad bi hadhihi masail ya, atau di sini bisa dibaca fima anzala fima unzila, sama saja ya. Jadi itu kewajiban itu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan di Alkitab dan As-Sunnah, berupa ya kewajiban seorang hamba untuk melakukan hal-hal tersebut. Maka di sini faedah yang bisa kita ambil adalah ketika seorang ya ulama menjelaskan hukum tertentu, maka ya kita lihat dalilnya. Kalau memang ada dalilnya, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun lafaz yang digunakan oleh ulama tersebut tidak menunjukkan hal itu secara sharih. Misalnya perkataan ulama wajib bagi engkau untuk melakukan begini dan begitu, begini dan begitu. Maka wajib di sini adalah dari Allah Subhanahu wa taala kalau itu memang ada dalilnya. Syekh atau ulama tersebut hanya sekedar menyampaikan atau menjelaskan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau misalnya hal yang diwajibkan tersebut tidak ada dalilnya, atau dalilnya itu batil misalnya, dalilnya itu adalah mimpi misalnya, atau dibangun di atas dalil tetapi dengan pemahaman yang salah, maka kewajiban tersebut ya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Qaluhu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah an ay yajibu ala kulli dzakarin wa untha minal muslimin sawa'un kanu ahraran aw abidan aw dzukuran aw inatha. Ya, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Yani wajib bagi setiap laki-laki atau perempuan dari kalangan kaum muslimin, baik dia itu adalah orang yang merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, li'annal mar'ah tusyarikur rajul fi kathirin minal wajibat. Karena perempuan itu ya sama hukumnya dengan laki-laki di banyak ya masalah-masalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ma khassahu ad-dalil birrijal. Ini sebuah kaidah, berarti ini harus digarisbawahi atau dicatat gitu ya. Yaitu sebuah kaidah bahwa hukum asalnya laki-laki dan perempuan itu sama ya di hadapan syariat. Ketika misalnya ada sebuah dalil yang secara lafadznya ya secara wada' lafadznya itu maksudnya adalah lafadznya itu digunakan untuk laki-laki. Akan tetapi ya hukum asalnya adalah perempuan juga masuk di situ. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz perintah atau larangan yang khitabnya sebenarnya ya, secara asli wada' itu untuk laki-laki, ya, maka hukum asalnya adalah perempuan juga masuk. Kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan bahwa itu hanya khusus untuk laki-laki, ya. Fa innahu yahtassu bihim mithl wujubi salatil jamaah fil masajid. Seperti contohnya misalnya ketika ya, di permasalahan apakah ya salat jamaah itu ya, salat jamaah ke masjid itu wajib atau tidak, wa salatul jumat dan salat jumat, maka wajibnya itu hanya ya khusus kepada laki-laki, ya, karena ada dalil khusus tentang masalah itu, ya, misal wujubi salatil jamaah fil masajid wa salatil jumat wa mithlu ziyaratil kubur fa inna khassah birrijal wa mithlu jihad fi sabilillah fa inna khassun birrijal. Seperti juga misalnya ziarah kubur, maka itu hanya khusus untuk laki-laki, dan juga jihad fisabilillah, maka itu juga khusus bagi laki-laki. Ya, yang mungkin yang harus kita bahas di sini mungkin yang pendapat yang harus kita bahas, kalau wajibnya sholat jamaah di masjid dan sholat jumat, tentunya kita sudah mengetahui ya sholat jamaah di itu diperselisihkan hukumnya, ya apakah wajib fardu ain ataupun fardu kifayah. Maka sunnah muakkadah, maka para ulama berbeda pendapat, akan tetapi ya pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala itu adalah pendapat wajibnya salat jamaah di masjid, ini pendapatnya Hanabila. Akan tetapi di sini ya Syekh menyebutkan ziarah kubur itu khassam birrijal. Ziarah kubur itu hukumnya hanya untuk laki-laki. Zahir dari perkataan Syekh Al-Fauzan hafizahullah di sini adalah bahwa beliau memilih pendapat bahwa ziarah kubur untuk perempuan itu hukumnya haram. Dan memang ini termasuk perkara yang diperselisihkan. Ya, di Radul Murbi' disebutkan hukumnya makruh. Ziarah kubur bagi perempuan itu makruh. Akan tapi ada pendapat para ulama juga yang mengatakan itu boleh. Bukan makruh, tapi boleh, mubah. Akan tapi juga ada pendapat yang mengatakan itu haram. Ya, dan zahirnya adalah Syekh Al-Fauzan rahimahullah memilih pendapat haram di sini, karena beliau mengatakan fa innaha khassah birrijal, karena itu khusus bagi laki-laki, wallahu a'lam. Ya, dan itu memang salah satu pendapat ulama. Ya, dalilnya adalah ada dalil umum, ada dalil khusus. Dalil umum ya seperti misalnya hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Ya. Aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur fazuruha, maka sekarang ya ziarahlah. Maka ini lafaz umum ya fazuruha, yakni mencakup ammatu almuslimin, ya mencakup ya kaum muslimin laki-laki ataupun perempuan. Maka ini satu hadis ya menunjukkan ya disyaratkannya ziarah kubur bagi laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi ada hadis lain yang ya yang dibahas yang digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan bahwa hukumnya haram bagi perempuan, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ya zuwaratil kubur. Allah Subhanahu wa taala melaknat ya para perempuan yang menziarahi kubur. Ya, dan zuwaratil kubur itu menggunakan lafaz itu perempuan berarti. Jadi Allah Subhanahu wa taala melaknat ya perempuan yang melakukan ziarah kubur. Maka di sini ada dua hadis, hadis yang umum dan hadis yang khusus, dan kaidahnya adalah ya, hadis yang khusus itu digunakan untuk masalah yang khusus tersebut, sedangkan masalah-masalah lainnya itu kita gunakan dalil yang umum. Ya al-khass yuqaddam 'ala al-umum, di masalah yang merupakan cakupan dari dalil khusus tersebut. Sehingga kesimpulannya adalah ziarah kubur itu ya disyaratkan bagi laki-laki dan diharamkan bagi perempuan karena lafaz la'anallah, lafaz laknat ya tidak mungkin kalau kita hanya memahami kemudian hanya hukumnya makruh. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz la'anallah zuwaratil kubur. Maka ini tetap ya ini sangat zahir sekali ya laknat yang digunakan, lafaz laknat yang digunakan. Maka ini hukumnya haram, ya. Dan haram ini bagi siapa? Bagi perempuan saja, tidak umum kepada seluruh orang. Ya, jadi ya demikianlah yang merupakan ya istimbat para ulama terhadap masalah ini. Dan tentunya ya para ulama yang berpendapat bahwa hukumnya makruh, yaitu ya, mereka juga berpendapat dengan hadis yang sama tetapi dengan pemahaman yang berbeda. Ya, maka sebab khilaf di sini ya, sebab khilaf di sini adalah adanya dua hadis yang saling bertentangan ini. Ya. Tentunya juga ada hadis lain atau ada riwayat lain ya, Aisyah radhiyallahu anha melakukan ziarah kubur. Ini praktek sahabat ya, praktek sahabiah. Praktek Aisyah tidak hanya sekedar sahabiah tapi praktek Aisyah radhiyallahu anha. Maka bagi ulama yang mengatakan makruh thayyib, kita harus ya melakukan ya menjamak di sini ya sehingga makruh gitu kan. Nah, tapi ulama yang mengatakan haram, mereka berkata bisa jadi Aisyah radhiyallahu anha belum tahu hadisnya, atau ya ketika ada perbuatan Aisyah radhiyallahu anha yang atau perbuatan sahabi yang bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tetap kita kedepankan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ya inilah diantara ya, bagaimana susahnya kalau misalnya antum langsung menuju khilaf, masail khilafiyah tanpa ya berbekal pada satu pendapat terlebih dahulu gitu ya. Itu mengapa ya yang cara yang paling tepat untuk belajar fikih adalah memulai dari mazhab terlebih dahulu, bukan dalam rangka untuk fanatik akan tetapi dalam rangka untuk belajar supaya terkurikulum. Jadi Anda sebutkan di sini dalam rangka untuk memberikan gambaran gitu ya, betapa susahnya kalau belajar fikih tanpa menetapi satu sudut pandang terlebih dahulu ya, satu sudut pandang terlebih dahulu. Dan menetapi satu sudut pandang terlebih dahulu itu bisa dilakukan dengan kalau kita belajar dengan mazhab. Namun ya di antara ya sebelum kita lanjut gitu ya, mumpung topiknya membahas masalah ini, di antara kebiasaan para ulama Hanabilah khususnya ketika mereka membahas matan mazhab, mereka kadang juga melakukan atau menjelaskan mana pendapat yang lebih kuat menurut mereka. Seperti misalnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di kitab beliau Shahihul Mumtah, seperti misalnya Syekh Al-Fauzan rahimahullah di kitab beliau Syarah Mukhtasar ala Matan Zadil Mustaqni, ya, seperti misalnya ya, banyak para ulama yang lainnya. Ya, maka mana yang lebih afdol, yang mana yang harus kita ikuti, pendapat mazhab atau pendapat yang dirajihkan oleh ya ulama tersebut, Syekh Utsaimin atau Syekh Fauzan atau Syekh Sa'di misalnya, ya yang itu bisa jadi tarjihnya berbeda-beda antara mereka, Syekh bin Baz. Maka banyak permasalahan atau banyak pembahasan tentang masalah ini di kalangan para ulama dan thalabul ilm, pendapat yang ana yakini ya, lebih mendekati kebenaran adalah bahwa kita harus tahu dulu sebuah kaidah. Kaidahnya adalah orang awam wajib bagi dia untuk bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Orang awam tidak bisa beristihad. Orang awam kewajibannya bertanya. Akan tetapi orang awam ini, ya tentunya orang awam ini ya, kita harus mengakui juga bahwa ya kategori orang itu tidak hanya dua, tidak hanya mustahid kemudian orang awam, tidak. Akan tetapi ada kategori tengah-tengah yaitu penuntut ilmu, thalabul ilm. Ya, thalabul ilm, orang yang sudah pernah belajar usul misalnya atau sedang belajar usul dan seterusnya. Ya, mereka adalah thalabul ilm. Bisa bahasa Arab dan sedang mempelajari sebuah kitab fikih misalnya dengan seorang guru. Ya, kalau belajar sendiri bisa jadi salah paham. Banyak orang yang salah paham masalah tasawur, masalah penggambaran masail, terutama masail mazhab, gara-gara ya baca kitab sendiri. Anda sering menemukan berkali-kali ya tasawurnya salah, itu berbahaya ya, tasawurnya salah itu di antara hal yang menunjukkan bahwa kita harus ya belajar terhadap belajar dengan guru. Jadi kalau tasawurnya salah itu ya itu fatal. Dan ya dan kalau keterusan maka itu memalukan ya. Kemudian seseorang yang penuntut ilmu ya atau orang awam maka wajib mereka bertanya. Bertanya kepada siapa? Bisa bertanya kepada pendapat mu'taman di mazhab atau bisa bertanya kepada seorang ulama ya. Itu sudah ketika mereka sudah melakukannya maka itu mereka telah melakukan kewajiban. Ya, akan tetapi ya kembali ke pertanyaan awal, seorang penuntut ilmu yang belajar mazhab, apakah dia harus mengamalkan pendapat yang mu'tamad mazhab atau dia mengamalkan pendapat yang dirojihkan oleh ulama seperti Syekh Utsaimin, Ibnu Taimiyah, Syekh Sa'di, Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Fauzan dan seterusnya. Maka kaidah yang harus kita pegang di sini adalah orang yang belum mencapai derajat ijtihad ketika dia mendapati dalam sebuah masalah itu ada dua pendapat atau tiga atau lebih, maka wajib bagi dia untuk berusaha terlebih dahulu mencari mana pendapat yang pendalilannya paling kuat. Menurut studi dia saat itu, menurut ya menurut pemahaman dia saat itu. Kemudian kalau misalnya tetap masih belum juga dia mengetahui, bingung, masih bingung intinya. Ini mana pendalil yang lebih kuat? Seperti tadi misalnya masalah ziarah kubur, ya seperti masalah ziarah kubur, yang satu bilang haram, yang satu bilang makruh ziarah kubur bagi perempuan, yang satu bilang dalilnya ada Aisyah dipahami demikian, sedangkan bagi pendapat yang satunya riwayat Aisyah itu dipahami demikian dan seterusnya. Masih bingung, gimana kita mau mentarji? Dan tentunya bingung ini berbeda berbeda untuk masing-masing orang. Penuntut ilmu yang ilmunya lebih tinggi bisa jadi sudah enggak bingung. Ya, atau malah sebaliknya, penuntut ilmu yang ilmunya lebih tinggi bisa jadi malah lebih bingung daripada penuntut ilmu yang ilmunya belum tinggi, karena penuntut ilmu yang belum tinggi dia cuma tahu satu perspektif. Sedangkan ilmu penuntut ilmu yang sudah tinggi dia tahu dua perspektif, tiga perspektif. Maka ya penuntut ilmu yang ilmunya lebih tinggi tidak mesti dia tidak lebih bingung. Bisa jadi dia lebih bingung. Nah, jadi kembali ke kaidah. Kalau dia bisa menentukan atau bisa bukan menentukan, akan tapi di pemahamannya saat itu, tidak peduli level ilmunya, bisa jadi masih pemula atau sudah agak tinggi, ketika dia mengetahui, kayaknya perspektif yang ini lebih kuat. Ya. Secara dalil, secara kaidah, maka wajib bagi dia untuk mengikuti pendapat yang dirasa olehnya lebih kuat tersebut. Dan ini bukan berarti dia mentarjih. Tidak, dia tidak mentarjih. Yang mentarjih adalah ulama yang memaparkan pendapat satu, pendapat dua, pendapat tiga, kemudian diberikan dalilnya dan sebagainya, kemudian ulamanya tersebut kemudian menjelaskan yang rajih yang ini. Gitu. Kemudian orang penuntut ilmu ini terpengaruh, ya karena memang secara objektif, ya kayaknya ini memang lebih kuat gitu ya. Menurut studinya saat itu, maka dia memilih pendapat yang dirojikan oleh ulama tersebut. Maka ya itulah yang harus dia lakukan. Dan ketika dia melakukannya, memilih pendapat yang bukan mu'tamad di mazhab, maka dia bukan dalam rangka mentarjih. Akan tetapi dia memilih pendapat yang menurut dia, menurut keilmuan dia saat itu lebih kuat secara dalil. Ya. Karena berbeda antara belajar mazhab secara kurikulum dengan ya ayyadinal insan bima fihi ya seseorang beragama atau beramal ya dengan hukum yang mana, itu berbeda. Belajar mazhab itu secara terkurikulum untuk supaya teratur dan tidak nyampur-nyampur kaidahnya, akan tapi untuk beramal ayyadinal insan ya untuk beramal tadayyun untuk beramal beragama mana yang dipilih yang dalilnya lebih kuat ya. Dan ketika dia memilih pendapat yang lebih kuat, bukan dalam arti dia mentarjih, akan tapi dia memilih yang lebih condong menurut pemahaman dia saat itu. Ya. Kalau dia tidak bisa, masih bingung, ya, maka pilihlah ulama yang lebih dia percaya. Pilihlah ulama yang dia lebih percaya. Ya, secara waroknya, secara ketakwaannya dan seterusnya. Kalau dia lebih percaya misalnya Ibnu Taimiyah, maka ikuti Ibnu Taimiyah dibandingkan misalnya ulama lain misalnya. Ya, kalau misalnya dia lebih percaya pendapat mu'tamad mazhab, maka ikuti pendapat mu'tamad mazhab. Maka itu dilakukan ketika dia bingung. Ya. Kalau misalnya dia baru tahu cuma satu pendapat, cuma tahu pendapat mu'tamad mazhab, ya sudah, tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti pendapat mu'tamad mazhab. Tapi di zaman ini, ya, era komunikasi sangat luas, gitu ya, sangat maju sudah. Maka mudah sekali bagi penuntut ilmu untuk mengetahui berbagai pendapat dalam satu masalah, gitu kan, apa yang harus dia lakukan. Dia punya kitab, misalnya ada kitab Syekh Fauzan memberikan pendapat kedua di mazhab, Syekh Utsaimin memberikan pendapat yang lainnya, begitu kan. Maka apa yang harus dia lakukan? Tadi kaidahnya adalah memilih pendapat yang menurut dia, keilmuan dia saat itu pendapatnya lebih kuat. Baik. Maka ini ya di antara poin penting dalam masalah ini yang wajib bagi kita untuk memahaminya, ya, karena banyak orang yang menyebutkan, ya, banyak orang yang berpikir bahwa ya, wajib bagi kita untuk mengikuti pendapat mu'tamad mazhab seluruhnya, ya, karena kita bukan mujtahid. Kita siapa di hadapan para ulama dan seterusnya. Tapi maka ini kita hargai pendapatnya. Akan tetapi, ya, pendapat yang lebih anak pribadi lebih condong adalah penuntut ilmu itu, ya, sangat besar kemungkinan sudah memiliki, ya, ketika dia sudah belajar, sangat besar kemungkinan dia sudah memiliki kemampuan untuk condong kepada salah satu pendapat. Secara ilmiah tentunya, secara objektif. Ya, maka mengapa dia harus mengikuti pendapat yang dia yakini saat itu lemah dalilnya, yang kebetulan itu misalnya pendapat mu'tamad mazhab misalnya, kemudian dia meninggalkan pendapat yang dia yakini saat itu dalilnya lebih kuat. Ya. Dan biasanya yang mengatakan harus selalu mengikuti pendapat mu'tamad mazhab, itu kemudian ketika sampai pada masalah-masalah yang pendapat mu'tamad mazhab itu susah dilakukan, maka kemudian baru pindah ke pendapat lain. Ya. Maka khawatirnya ini hanya sekedar talabur rukhas. Hanya mencari yang mudah saja, bukan mencari yang dalilnya lebih kuat, kan? Tapi mencari yang mudah saja. Kalau sudah susah dilakukan, maka baru cari pendapat lain. Nah, ini bukan dilakukan di atas dalil, akan tapi dilakukan di atas apakah susah dilakukan atau tidak. Ya, ini khawatir yang merupakan talabur rukhas, yaitu mencari yang mudah, dan itu terlarang bagi semua orang, ya, bagi mustahid, bagi penuntut ilmu, bagi orang awam mencari yang mudah. Hanya sekedar mencari yang mudah gitu, ya, bukan karena dalil. Ya, jadi ini namanya fatwa shopping. Atau ini kayak prasmanan. Kalau prasmanan banyak makanan, kemudian kita pilih makanan yang kita suka. Oh, ini enggak suka yang ini aja deh, gitu ya. Maka itu adalah perbuatan tercela disebutkan oleh para ulama, ya. Disebutkan oleh para ulama, maka yang melakukan itu orang yang zindik. Ya, akan tetapi, ya, wajib bagi kita untuk menurut pendapat yang anda lebih condong adalah memilih pendapat yang mengamalkan pendapat yang menurut kita saat itu, menurut pemahaman kita saat itu, pendalilannya lebih kuat. Ya, pendalilannya lebih kuat. Dan itu bukan kita mentarjih. Akan tetapi, itu adalah ilmu. Ya, kita sampai, ilmu tersebut sampai kepada kita. Kita bisa baca. Kemudian ulama ada yang menyebutkan pendalilan untuk ini, ada ulama yang menyebutkan pendalilan untuk itu, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya. Kemudian disebutkan ada pembahasan. Tayyib, kalau antum misalnya ikut pendapatnya Syekh Utsaimin misalnya. Berarti antum taklid sebenarnya pada Syekh Utsaimin pada masalah tersebut. Daripada antum taklid sama Syekh Utsaimin, lebih baik antum taklid sama ulama yang jauh lebih besar keilmuannya daripada Syekh Utsaimin, yaitu Imam Ahmad. Ya. Yaitu ikutilah pendapat mu'tamad mazhab. Karena selain itu, misalnya itu adalah pendapat dari Imam Ahmad, itu juga sudah dipikirkan oleh para ulama mazhab, dari sekian generasi, ya ribuan tahun, dan menghasilkan hukum itu, ya antum lebih baik taklid ke yang mana? Nah, daripada taklid ke satu ulama kontemporer lagi, lebih baik ke taklid kepada imam mazhab atau kepada pendapat yang sudah dipikirkan oleh ribuan atau oleh para ulama, banyak ulama selama ribuan tahun. Maka ya menurut pendapat yang anda lebih condong, ya tentunya kita sambil menghargai pendapat lainnya tentunya ya. Tapi pendapat yang anda lebih condong adalah, nah kalau seandainya kita sama-sama tidak tahu dalilnya, lebih afdal mengikuti ya ulama yang lebih kita percaya keilmuannya. Tadi kita kaidah tadi apa? Kalau kita tahu dalil mana yang lebih kuat, terasa bagi pemahaman kita mana dalil yang lebih kuat, ikuti. Kalau nggak tahu, ikuti pendapat ulama yang lebih terpercaya. Tapi kalau misalnya kita sama-sama nggak tahu, ini pendapat Syekh Utsaimin begini, pendapat Imam Ahmad begini, ya pendapat Mu'tamad di mazhab begini misalnya. Dan kita nggak tahu sama-sama dalilnya, maka mana yang harus kita pilih? Ya kita pilih sesuai kaidah tadi, pendapat yang sudah dipikirkan oleh ribuan orang, ribuan ulama, ya di mazhab yang kita pelajari, yaitu pendapat Mu'tamad mazhab. Akan tetapi kasusnya saat ini adalah ana tahu ya, dalilnya, atau kasusnya saat ini adalah Syekh Utsaimin berhasil membuat ana yakin bahwa pendapat ini lebih kuat. Nah, kita enggak mentarjid. Naam, kita taklid. Tapi taklidnya adalah dibangun di atas dalil, yakni ana dipahamkan dalilnya. Syekh Utsaimin memahamkan kepada ana dalil dari pendapat yang beliau pilih tersebut. Mengapa ana harus memilih pendapat yang dalilnya ana belum paham atau dalilnya ana pahami lebih lemah, kemudian meninggalkan pendapat yang dalilnya ana yakini lebih kuat karena ana sudah dibuat yakin oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini cuma contoh saja Syekh Utsaimin. Maka ya demikian yang apa namanya yang menurut ana pendapat yang ana condong, tentunya kalau misalnya berbeda pendapat maka tidak masalah. Bukan, tapi ana hanya sekedar menyampaikan pendapat yang ana lebih condong itulah yang lebih lebih ya lebih sesuai kaidah dan lebih menghindarkan dari talabur ruhas. Ya, baik. فما دل الدليل على اختصاصه بالرجال فإنه يختص بهم وإلا فإن الأصل أن الرجال والنساء سواء في الواجبات وتجنب المحرمات وسائر التكاليف. Maka apa yang ditunjuk oleh dalil yang mengkhususkan rijal, maka itu hanya khusus kepada rijal, laki-laki. Akan tetapi jika tidak ada kekhususan tersebut, maka asalnya adalah laki-laki dan perempuan itu sama di hal-hal yang wajib dan menjauhi keharaman dan takalif-takalif lainnya, hukum-hukum lainnya. Wa min dzalika anna ta'allum al-ilmi wajib 'ala ar-rijal wan nisa' li'annahu la yumkinu ibadatullah jalla wa ala allati khalaqana min ajliha illa bi ta'allum al-ilmi alladhi na'rifu bihi ibadata rabbina fa hadha wajibun 'ala ar-rijali wan nisa'i ta'allamu umura dinihim la siyama umur al-aqidah. Oleh karena itu ya, belajar ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan, karena tidak mungkin beribadah kepada Allah yang Allah itu telah menciptakan kita untuk kita beribadah kepada Allah kecuali dengan ilmu, mempelajari ilmu, dan dengan ilmu yang dengan ilmu tersebut kita mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Rabb kita. Maka ini wajib bagi laki-laki dan perempuan untuk mempelajari perkara agama mereka, terutama perkara akidah. Qauluhu thalathu masail, perkataan beliau tiga masalah. At-ta'allum huna ma'nahu at-talaqqi 'anil ulama wal hifzi wal fahm wal idrak. Ta'allum, belajar di sini maksudnya adalah talaqqi 'anil ulama, belajar kepada ulama, kemudian menghafalkan, kemudian memahami dan memahami idrak. Hadza huwa ta'allum, ini yang namanya belajar. Laisa al-murad mujarrad qira'atin aw mutala'atin hurra kama yusammunaha, hadza laisa ta'alluman, innama ta'allum huwa talaqqi 'an ahli al-'ilmi ma'rifati dhalika wa fahmi wa idraki tamaman. Hadza huwa ta'allum as-sahih. Jadi yang dimaksud dengan belajar ta'allum itu bukan ya sekedar membaca atau ya menelaah secara bebas, akan tetapi ya belajar, yang namanya belajar itu adalah belajar kepada ahli ilmu, kemudian menghafalkannya dan memahaminya secara utuh. Ini yang disebut dengan belajar yang sahih. Amma mujarradul qira'ah wal mutala'ah fa innaha la takfi fit ta'allum wa in kanat matrubah wa fiha fa'idah lakinnaha la takfi wa la yakfi al-iqtisar 'alayha. Adapun sekedar membaca dan menelaah maka itu tidak cukup, tidak cukup. Walaupun itu juga yang penting, itu juga dibutuhkan dan itu juga memiliki faedah, akan tapi itu tidak cukup, ya, tidak cukup. Wala yajuz tatalmus al-kutub kama huwa al-waqi' fi hadzal waqt, dan tidak tidak boleh untuk belajar terhadap sekedar kitab sebagaimana itu yang banyak terjadi di waktu-waktu zaman di zaman ini. Lianna tatalmus alal kutub khatir jiddan yahsulu minhu mafasid wa ta'alum adar minal jahl. Karena belajar terhadap kitab itu khatir jiddan, berbahaya. Yahsulu minhu mafasid, berbanyak kerusakan yang muncul gara-gara orang itu belajarnya ke kitab doang gitu ya. Wa ta'alum adar minal jahl, dan sok tahu itu lebih berbahaya daripada tidak tahu. Ta'alum, ya itu mengapa ada yang namanya muta'allim, itu pelajar, mu'allim itu guru, muta'alim itu sok tahu atau mustaf ya. Adar minal jahl itu lebih berbahaya daripada tidak tahu. Li'annal jahil ya'rifu annahu jahil wa yaqifu 'inda haddi, karena orang yang tidak tahu itu dia tahu bahwa dia tidak tahu dan dia berhenti di kapasitasnya tersebut, di batasannya tersebut. Lakinnal muta'alim yara annahu 'alim fayuhillu ma harramallah wa yuharrimu ma ahallallah wa yatakallamu wa yaqulu 'alallahi bila 'ilmin fa masalah khatirah jiddan. Sedangkan orang yang sok tahu maka dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang alim, orang yang berilmu, kemudian dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu, maka ini masalah adalah permasalahan yang khatirah jiddan, yang berbahaya sekali. Fal ilmu la yu'khadhu minal kutub mubasharatan innamal kutub wasail, amma haqiqatul ilmi fa innaha tu'khadhu 'anil ulama jilan ba'da jilin wal kutub innama hiya wasail li talabil ilm. Jadi ilmu itu ya tidak didapat dari kitab secara langsung, akan tapi kitab itu hanyalah wasilah. Adapun hakikat ilmu itu didapat dari ulama jilan ba'da jil, dari generasi ke generasi, dan kitab itu hanyalah wasilah untuk menuntut ilmu. Hada wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.